النجافه نمبر جان الرساران كان سكرات الموت dalam keadaan dia ini punya maktabah. Ini maktabah ini. Maktabah yang berisikan kitab-kitab din, kitab-kitab masalah agama yang bagus. Kemudian dia menulis wasiat, kalau saya mati nanti, maktabah ini untuk marjan. Kan begitu. Wahadal musi, orang yang perwasiat ini syekh dan masyayikh. Sama. Apakah diperbolehkan bagi marjan untuk meriwayatkan karya-karya syekh tadi? Enaknya marjan. Boleh. Pas dengan tanpa syarat. Hak dasar mutlak. Aba Ayyub. Aina. Hand. Dasar mutlak. Boleh dasar mutlak. Abu Zakiyah. Boleh dasar mutlak. Abu Labibah. Dasar mutlak. Anda boleh secara mutlak, pilih jasa, bas. Abu Farhan, anda melalui doa, Allah Taala. Sundi. Apa kaitnya? Dengan ijazah, bas. Khair. Naga Khalid. Hah? Enggak ada perlunya munawalah. Sudah kena maktabah pindah. Dari Syekh tadi ke tempatnya Marjan. Bas, ijazah, bas. Semata-mata ijazah, ada lagi yang lain. Nah, alhamdulillah. Zaid. Boleh, saya ma'ruf. Pas gitu aja boleh secara mutlak. Pas ijazah, enggak ada lagi yang lain. Kok enggak dengar saya? Agak dah, layak wasiatnya. Diyakini bahwasannya itu wasiat yang ditulis oleh Syekh tadi bihattih atau dengan tulisan dia atau dengan tulisan orang yang dia percaya dan ada keterangan dari dia. Syarat yang berikutnya ialah tidak boleh lebih dari sepertiga ya akhi. Kalau ngasih wasiat maktabah dia kepada marjan ternyata dihitung dari semua hartanya 2/3 harta bendanya, wasiatun batilah, wasiat yang batil itu. Agar, nah, absolut harus 1/3 saja. Allah ibar. Masya Allah. Innaka ya Khan al-Hasan. Kalau ternyata dia mewasiatkan maktabah tadi untuk marjan. Dihitung ternyata 2/3. Dikatakan batil atau bagaimana sikap kita? Nah, wallahu a'lam. Lagi akan adil. Yani kita serahkan tulus sepertiganya, selebihnya dikembalikan kepada warasah, ahli warisnya. Nah, sehingga yang melebihi sepertiga itu dikembalikan seperti saja yang diserahkan kepada al-musalah yang diberi wasiat tadi. Naam. Allahul musta'an. Zakara ya khan. Nega khan Abu Usama. Para itu ya akhi. Loh, nyerah. Jangan nyerah dulu. Hah? Lah, harus. Harus bisa. Halik. Ada orang mati. Meninggalkan satu orang putri, bintun. Kemudian bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintun, bintu ibnin, dan meninggalkan ukhtuli ab, saudari seayah. Ah, bagaimana cara pembagian warisan yang seperti ini ya Fana Bausama? Gampang ya, ngurus satu yang gampang. Ini gak apa usaha, mah. Dibagi warisannya ini. Mereka segera minta dibagi warisan. Ben, dapat separuh. Hah? Ben, sepertiga ya, Pak. Masya Allah. Terus, ukhtuli ab. Masya Allah, Masya Allah. Insyaallah dalam secara faraid bintu ibn dapat sepertiga, luar biasa itu. Abu Hamzah, mudah-mudahan masih ingat Abu Hamzah ini. Anaknya akan Abu Hamzah, bintu setengah, yang mana? Bintu ibn, cucunya ini Asabah bintu ibnin, nggak dapat. Ukhtuli ab. Saudari saya. Enggak dapat juga. Gugur semua dengan bintun, dengan putri tunggal. Awal sa'an. Lupa dia. Hada Afif. Enggak akan Afif. Masih ingat insyaAllah dia. Bintun separuh. Ah. Terus. Bintu ibn mahjubah, gugur dia. Terus, ukhtuli ab, seperdua. Allahu Akbar. Nah, dalam perhelatan faraid, baru kali saya mendengar bintu ibn gugur dengan bintun. Allahu Akbar ya kan afi. Hati yang jagoan faraid. Yang sempat ikut kemarin. Ada Abu Ubaidah. Ini akan Abu Ubaidah. Hah? Allah musta'an. Ini ilmu zen ini ya. Lebih zen daripada ilmu akuntansi. Gimana Abu Ubaidah? Lupa dia. Tidak kecantol sedikit pun ini. Allah musta'an. Abdullah. Ya hayyakallah Abdullah. Ya apa? Turun dibagikan ini. Warisan mereka ini. Ada orang mati meninggalkan putri. Satu. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintu ibn. Satu. Saudari saya. Satu. Gimana cara baginya ini ya Fana Abdullah? Anak perempuan dapat separuh. Terus. Ukhtuli ab. Saudari saya, gugur, Masya Allah. Terus, bintu ibn, Asabah, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Ada faraid dari Bengkulu ya ikhwan. Iya, iya. Insya Allah Abu Dhaqiyah tersenyum ini. Tahu jawabannya dia Insya Allah. Abu Dhaqiyah. Allah musta'an. Oh, pikirnya. Alhamdulillah. Ini gampang, contoh yang paling gampang yang saya sebutkan sekarang ini. Apa kayak iso? Alhamdulillah. Bintun dapat separuh. Terus. Bintu ibn sepertiga. Terus. Ukhtuli ab. Mahjub. Allahu Akbar. Tuh, dalam perhelatan faraid baru dengar kali ini saya bintu ibn dapat sepertiga itu. Allah musta'an. Iya. Nega Khalid. Pintu seperdua. Pintu ibn Mahjub, hapus dia, gugur dia, nangis. Terus. Terus pernah maktuli ab. Masya Allah. Khalas. Allah musta'an. Dia lebih menyenangi saudari seayah daripada cucunya. Allah musta'an, Allah musta'an. Ya apa kira. Hada Abu Amr Sidawi. Indaki akhana Abu Amr. Ya Allah Amr. Diajari orang Sidayu biar ngerti faraid. Ngerti warisan. Ya Allah Amr. Bintun, bintu ibn uktuli ab. Had. Bintun dan uktuli ab asobah. Terus, bintu ibn. Le, rujuk dia. Hah, kol jadid bagaimana? Allah musta'an Abu Amr. Hada Abu Labibah. Masya Allah dia. Dulu paling semangat. Urusan begitu kan dia. Luar biasa dia. Abu Labibah. Cobaan. Iya Abu Labibah. Ayo pintu setengah. Terus. Mahjub, nangis dia ya, gugur. Terus, waktu dia ab, waktu abnya dilupakan sama dia. Allah SWT. Iya, gila ini kata ini. Zaid. Wah, nyerah dari awal dia. Tak cari dulu yang sisa. Kisah Hanif. Iya Hanif. Raisa. Allah Ta'ala. Indah. Tafadhal. Bintun separuh. Bintu Ibn dapat per 6. Menyempurnakan bilangan 2 per 3. Terus. Ukhtul Ab Asofa. Allah. Hadis. Yang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang datang kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bertanya tentang masalah ini. Bintun bintu ibn uktul ab. Dia mengatakan bintun nis wa bintu ibn mahjubah gugur wa uktul ab asobah. Kamu tanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Datang orang ini kepada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dan mengatakan, menukilkan jawabannya Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata Abu Mas'ud? Laqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau kayak gini jawabannya, saat saya ini dan tidak akan termasuk golongan orang yang mendapatkan hidayah. Laqdiyanna fiha fi qada'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh aku akan memutuskannya dengan qadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lil bint an-nus wa lil bint al-ibn as-sulus takmal as-sulusain wal ukh asabah. Bintun putri tunggal dapat separuh, bintu ibn cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6 melengkapi bilangan 2/3, sisanya untuk ukhtul ab, saudari seayah. Sehingga waktu lihat, sesungguhnya mendapatkan sepertiganya. Adahuwa Allah musta'an. Iya lali masalah warisan ini. Harta panas. Harus panas juga ingatannya. Ayo, dimurah saya dulu ya. Nanti saya tanyakan lagi masalah kalah ini. Al-Siru wa'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini. menunjukkan kepada kita jawazul mukatabah, diperbolehkan yang namanya mukatabah, periwayatan dengan sistem menulis mukatabah. Juga menunjukkan jawazul munawalah, diperbolehkan sistem periwayatan dalam bentuk munawalah, serah terima riwayat. Ini semuanya dari kita, dari riwayat ini, dari kalimat ba'atha fi kitabihi rajula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang dengan kitabnya. Naam ya ikhwan. Kitab itu mukatabah. Kemudian ba'atha rajulan berserahkan kepada Azimul Bahrain, itu namanya munawalah. Naam, kemudian insyaallah riwayat yang berikutnya tentang masalah ini. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita jawaz ittikhadz ar-rasul, diperbolehkan menunjuk seorang kurir, diperbolehkan menunjuk atau mengangkat seorang kurir, utusan untuk kepentingan-kepentingan dia, baik berkaitan dengan negara, kurir negara, atau kurir masing-masing orang, diperbolehkan. Paham ya? Kan kita punya hajat, punya keperluan kepada seorang. Kita mengutus seorang utusan, namanya kurir. Nah, coba kamu ke sana, sampaikan hajat ini kepada dia. Ala yajuz, diperbolehkan. Di sini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para penguasa. Dakwah, seruan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para penguasa melalui risalah, melalui surat. Naam. Sehingga dakwah ini khanawitin azakumullah tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat bawah, tidak diperuntukkan untuk rakyat jelata, tetapi dakwah Islam, dakwah nabawiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu harus disampaikan kepada semua pihak, pemerintahannya, penguasanya, atau rakyat jelatanya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengirim surat kepada para raja yang berkuasa ketika itu, menyuruh mereka untuk masuk Islam. Tamam, dikirimi Kisra, Raja Persia, Kaisar, Raja Romawi, Najasyi, Raja Habasyah, Muqawqis, Raja Iskandariyah, tamam, dan yang semisalnya. Itu dikirim mereka semua oleh Rasulullah SAW merisalah beliau yang isinya ialah seruan dakwah untuk masuk Islam. Nah, kata ikhwan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini yang terus kita upayakan ikhwan fillah azakumullah, memberikan masukan-masukan, seruan-seruan kepada pemerintahan kita, walaupun sekedar lewat surat atau lewat kitab atau lewat sebuah makalah atau yang semisalnya, supaya mereka memahami bagaimana dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bagaimana dakwah Salafiyah, bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana dakwah Islam yang murni yang sesungguhnya, bebas dari jeratan organisasi, bebas dari jeratan partai, bebas dari jeratan yang lain-lainnya. Tamam? Dakwah yang hurriyah, yang bebas dari itu semuanya, menyampaikan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah taala telah kita sampaikan kepada mereka dari mulai lurahnya, kemudian instalasi pemerintahan aparatnya sampai pak camatnya. Alhamdulillah ta'ala telah kita sampaikan dua makalah yang berkaitan tentang masalah waktu sholat abadi sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, supaya mereka semua memahami bagaimana sungguhnya waktu-waktu sholat yang syar'i sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Juga makalah tentang masalah waktu berbuka dan waktu sahur sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, supaya mereka faham kapan waktunya sahur, kapan berakhirnya waktu sahur, kapan waktunya mengumandangkan azan subuh, kapan waktunya berbuka puasa, dan kapan pula mereka mengumandangkan azan maghribnya. Di situ kita sampaikan ayat-ayat Quran, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan keterangan-keterangan para ulama kita terdahulu maupun sekarang, dengan tanpa embel-embel ajakan kepada pesantren atau ajakan kepada sebuah masjid atau ajakan kepada sebuah yayasan atau yang lainnya. Dikarenakan memang dakwah kita dakwah yang murni dari itu semuanya, hanya menyampaikan dan menyerukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ta'ala. Dan juga telah kita sampaikan pula kepada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap tokoh di wilayah ini. Tamam? Supaya mereka memahami dan membaca, melihat, biar melek bagaimana sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini dalam bab yang seperti ini, supaya mereka jangan terkungkung oleh hawa nafsu mereka, terkungkung oleh adatnya mereka, atau terkungkung oleh kebiasaan mereka mengedepankan organisasi atau mengedepankan partai atau mengedepankan masjid di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Hadza huwa. Alhamdulillah. Itu semuanya kita lakukan dalam rangka dakwah kepada mereka semua, supaya mereka memahami tentang dakwah ini, diterima, enggak diterima, itu bukan urusan kita. Alhamdulillah ta'ala ayyuba. Dengan taufik juga dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kaum muslimin dimanapun mereka berada dihebohkan dengan sekian banyak bom-bom yang diledakkan oleh para teroris dalam negeri. Hah? Bom Bali pertama, bom Bali kedua, atau yang semisalnya, mereka semuanya heboh, ribut. Semua majelisnya mempergunjingkan tentang masalah ini. Tamam? Pemerintah ribut, heboh, terperangah, dan yang semisalnya. Alhamdulillah ta'ala wa taufiqih. Kita sampaikan pula kepada mereka satu jawaban bantahan terhadap tokoh cindil teroris Indonesia. Saya katakan tokoh cindil dikarenakan dia memiliki apa namanya senior-seniornya, memiliki bok-boknya. Dalam rangka untuk membantah tokoh cindil teroris yang ada di Indonesia ini yang bernama Imam Samudra. Tamam? Dari buku dia yang berjudul Aku Melawan Teroris. Alhamdulillah ta'ala telah dibantah oleh Akhuna Al-Fadil Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizahullah ta'ala wa'ra'ah. Baru jilid yang pertama sudah gelegen. 600 sekian halaman membantah itu semuanya. Alhamdulillah ta'ala telah kita sampaikan kepada pemerintah kita, kepada Pak Lurah kita, kepada Kapolsek kita, kepada Koramil kita, kepada Kodimnya kita, kepada Camatnya kita, bahkan sampai kepada jajaran Bupati kita, DPRD 2 kita, Polres kita, Polsek kita, Jaksanya kita, semuanya. Alhamdulillah ta'ala wa taufiqih. Kita berikan kepada mereka semua penjabaran-penjabaran bantahan terhadap pemikiran-pemikiran khariji, pemikiran-pemikiran khawarij takfiri model Imam Samudra ini tadi. Namam? Dan di situ ikhwanul fillah azakumu dibongkar oleh beliau hafizahullah ta'ala wara'ah. Jaringan-jaringan teroris internasional dan nasional. Ternyata Imam Samudra itu cendilnya belum tokohnya. Ternyata Dr. Azhari cendilnya belum tokohnya. Ternyata Nurdin Top cendilnya bukan tokohnya, bukan pentolannya. Ternyata di situ pentolan mereka ialah orang semacam Usama bin Laden dengan jaringan terorismenya dia yang bernama Al-Qaeda, yang ternyata dia itu ialah kaki tangan atau tangan kanannya Bush Amriki, orang Amerika, mata-mata Amerika untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan ternyata pula gembong-gembong teroris internasional yang dipuji-puji oleh Imam Samudra, mereka itu ialah semacam Muhammad bin Surur bin Naif Zainal Abidin yang sekarang tinggal di Birmingham, London, Inggris, yang mengeluarkan majalah sunnahnya dan majalah Al-Bayan yang di situ berisikan kotoran-kotoran pemikiran dia dalam bentuk takfir, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, dalam bentuk khuruj, memberontak para penguasa. Dan ternyata pula gembong-gembong teroris itu orang semacam Dr. Safar Al-Hawali, semacam Salman Al-Audah, dan yang semisalnya, yang mereka-mereka ini khonafitina azakumullah dulu di Indonesia dikenal oleh kita semua dengan tokoh-tokoh sururiin yang menyebarkan pemikiran Muhammad Surur, yang mengadopsi, yang mengasung pemikiran khuruj, memberontak pemerintah yang disebarkan oleh orang semacam Said Qutb, orang semacam Hasan al-Banna, orang semacam apa namanya yang semisal mereka dari kalangan orang-orang pemberontak penguasa ketika itu. Kalau dulu mereka-mereka ini, Salman al-Audah, Safar al-Hawali, Muhammad Surur, ini mereka heboh dengan prinsip muazanahnya yang dikenal sekarang dengan prinsip yang soft, harus adil ketika mensikapi ashabul ahwai wal bidah, ketika mengkritik mereka jangan hanya menyebutkan kejelekan-kejelekan saja, tapi wajib untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Prinsip busuk yang dibikin oleh Muhammad Surur, yang dibikin oleh Salman al-Audah, yang dibikin oleh Safar al-Hawali, Ayat al-Qarni dan yang semisalnya, yang kemudian dibantah habis oleh para ulama kita. Dulu di Indonesia ini banyak pula jaringan-jaringan sururiyin yang membebek kepada mereka semuanya. Sekarang ini khonafitina asyakumullah, tampaknya para cindil-cindil sururiyin, anak buahnya Salman CS-nya ini berubah haluannya ikhwan. Ya, enggak lagi mau membela atau mendukung mereka-mereka ini. Enggak lagi mau untuk mengusung pemikiran mereka ini. Tobat barangkali dari prinsip muazanahnya, dari prinsip insafnya ketika mensikapi ashabul ahwai wal bidah. Namun sekarang ini khonafitina azakumullah, mereka berganti baju, namun tetap dalam lingkaran setan yang namanya hizbiyyin. Jaringan nasional dan internasional pemecah belah dakwah salafiyah, dimanapun mereka berada senantiasa memecahkan dakwah salafiyah, memporak-porandakan dakwah di sana. Mereka itu ialah jaringan Ihya'ut-Turats al-Kuwaiti, Ihya'ut-Turats Kuwait, yang dulu dipimpin oleh Abdul Rahman Abdul Khaliq al-Mubtadi al-Dhal, yang sekarang diganti lagi oleh orang yang semisalnya Abdullah Sabit. Tamam? Haiwa. Gerakan dan jaringan Ihya'ut-Turats ini tadi lebih mengedepankan tentang sumbangan-sumbangan dana. Dana yang dikatakan dana untuk masjid, dana untuk pesantren, dana untuk yayasan, dana untuk ini, dana untuk itu, yang ternyata ikhwan fillah azakumullah, mereka memporak-porandakan dakwah salafiyah dimanapun mereka berada. Jaringannya banyak di Indonesia ini, ikhwan fillah azakumullah. Tamam? Ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Jogja, ada di Solo, ada di Surabaya dan ada pula di tempat kita. Tamam? Hadza huwa. Dan mereka-mereka ini khana fitina azakumullah, sesungguhnya dulunya mereka ini ialah para pendewa Salman al-Auda, para pendewa Safar al-Hawali, para pendewa Muhammad Surur, dan bahkan majalah mereka, majalah Al-Bayan, majalah Sunnah, masih tetap mereka konsumsi sampai sekarang ini. Sesungguhnya inilah ikhwan fillah azakumullah, jaringan-jaringan terselubung teroris internasional dan nasional. Tidak hanya menteror kaum muslimin dalam bentuk bom-bom saja. Kalau bombing itu urusan Imam Samudra dengan lakon bin Ladennya. Tapi kalau urusan teror prinsip, teror akidah, teror manhaj, itu urusannya Safar al-Hawali, Salman al-Audah, Abdurrahman Abdul Khaliq, dan jaringan Ihya Turas Al-Kuwaiti internasional ataupun yang ada di Indonesia ini. Naam. Adapun di Indonesia ini, khonafitina asyikumullah, banyak jaringannya. Ternyata tidak hanya Ihya Turas. Di sana ada yang namanya Darul Bir. Pusatnya di Emirat. Juga demikian memecah belah dakwah salafiyah. Dan yang sekarang ini yang banyak membelanya ialah Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri, yang telah dihukumi, difonis oleh para ulama kita sebagai mubtadi umbal, billil, munharif, orang yang menyimpang dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Diemplok sama dia Darul Bir, yang kemudian dirubah di Ma'rib dengan Darut Taqwa di Yaman. Adapun yang levelnya nasional, tangan kanannya Muhammad Surur ialah semacam As-Sufwah Jakarta, yang kemudian juga untuk di Surabaya mereka istilahkan dengan Nidaul Fitrah, dan bahkan keluar dari mulutnya mereka sendiri, dari tokoh mereka sendiri, orang yang bernama Muhammad Khalaf, dia menyatakan bahwasanya As-Sufwah itu untuk wilayah barat dan Nidaul Fitrah untuk wilayah timur. Betul-betul jaringan yang terselubung dan yang betul-betul rapi terorganisasi, ikhwan. Dari mulai internasionalnya sampai nasionalnya. Dan mereka ini, ikhwan fillah azakumullah, hampir rata-rata menggunakan baju salaf. Hampir rata-rata menamakan dirinya sebagai salaf. Mengatakan dirinya sebagai salafi. Dakwah mereka mengatakan sebagai dakwah salafiyah. Tetapi mereka ini, ikhwan fillah azakumullah, memiliki penyakit yang sangat luar biasa, yaitu penyakit pergaulan bebas dalam tanda petik. Nah, mereka rela bergaul dengan organisasi-organisasi yang jelas-jelas hizbiyahnya. Mereka rela bergaul dengan orang-orang yang betul-betul nyata kehizbiyahannya, orang-orang partai dan yang semisalnya, semuanya menggunakan baju salaf. Ini khana fitina azakumullah, penyakit yang luar biasa dahsyat, teror yang sangat mengerikan yang ada di tubuh kaum muslimin yang tidak mereka rasakan. Justru teror yang seperti ini khana fitina azakumullah lebih mengerikan, lebih menyakitkan, dan lebih membahayakan daripada terornya Imam Samudra dalam bentuk bombing tadi. Kalau Imam Samudra ialah nyawa taruhannya, tetapi kalau yang satu ini, taruhannya ialah prinsip akidah kaum muslimin. Mereka diselewengkan, disimpangkan dari jalan yang lurus dengan tanpa mereka menyadarinya. Tertipu dengan slogan salafnya, tertipu dengan slogan salafiyahnya, dakwah salafiyahnya, ahlu sunnahnya, ustaz salafinya, wahagada. Padahal dia sangat jauh dari prinsip salaf. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Tayyib. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasannya sistem birokrasi itu syai yang ma'ruf, perkara yang ma'ruf di kalangan para pembesar-pembesar kufar ketika itu. Faham birokrasi? Yani kalau kita membutuhkan hajat kepada si fulan, pembesar mereka, itu enggak bisa langsung ketemu dengan dia. Tapi harus lewat wakilnya dulu. Terus naik sampai pada pusatnya. Sendiri riwayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikannya kepada Kisra, tetapi enggak bisa langsung lewat Kisra ya ikhwan. Harus melalui bawahan dia, Azimul Bahrain, penguasa Bahrain. Kemudian dari Azimul Bahrain baru diserahkan kepada Kisra. Sistem birokrasi itu ialah model-modelnya mereka-mereka ini, kelompok Persia ataupun kelompok Romawi. Tamam? Hadza huwa. Adapun sistem Nabawi, sistemnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kemudian yang namanya birokrasi. Orang ketemu langsung Rasul bisa, kayak kemarin kisahnya Imam bin Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bisa. Itu orangnya di tengah-tengah masjid, di tengah-tengah para sahabatnya langsung. Naam ya ikhwan. Paham? Hadza huwa. Sehingga tolong Pak Dai, tolong Pak Yai, tolong Pak Ustaz, ojo sok gaya. Jangan sok gede. Jangan sok gede kok kemudian pakai birokrasi. Daftar dulu. Siapa orang ini? Butuhnya apa? Keperluannya apa? Kepentingannya bagaimana? Oh, enggak penting, suruh pulang saja. La haula wala quwata illa billah. Man ente? Siapa kamu dan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Berusaha untuk menutupi dirinya dari masyarakatnya. Namun ikhwan fillah na'udzubillah, kalau kita berurusan dengan orang-orang yang ternyata menerapkan sistem birokrasi pada dirinya, kita diperbolehkan untuk mengikuti cara dia. Kayak Rasulullah SAW. Tidak kemudian belum marah-marah, tidak langsung Kisra. Ya tidak. Dikarenakan mereka menggunakan sistem birokrasi, ya sudah, diikuti bagaimana caranya. Maka lewat Azimul Bahrain, penguasa Bahrain. Baru kemudian lewat apa namanya disampaikan kepada Kisra. Wa hakadha. Hadza la syai' la mani'a fi hadza. Tidak mengapa dalam masalah ini khonabati na'udzubillah dikarenakan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini pula khonabati na'udzubillah menunjukkan kepada kita yang namanya dakwah itu tidak mesti diterima oleh masyarakat. Paham ya? Tapi diterima. Ada yang menerima dikarenakan dia muwaffaq mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menolak. Itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda sampaikan dakwah tadi dengan baik, Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, selesai. Seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallamnya berdakwah dengan bahasa yang lunak, dengan bahasa yang bagus. Ternyata ditolak mentah-mentah oleh Kisra. Bahkan dia kemudian melakukan tindakan yang kurang ajar, merobek-robek suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah sallallahu mensikapinya dengan setara dengan itu. Itu Rasulullah sallallahu mendoakan kecelakaan untuk mereka supaya mereka diporak-porandakan, disopek-sopek kekuasaannya dengan sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal jazaa'u min jinsil amal, maka balasan tersebut tergantung dengan jenis amalannya. Kalau dia merobek-robek suratnya Rasulullah SAW, maka balasannya ialah dirobek-robek kekuasaan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakata ikhwan. Sehingga dari sini ikhwan fillah na'udzubillah, tidak usah nelongso. Tidak usah khawatir. Tidak usah kemudian, wah bagaimana, nanti dakwah saya tolak. Maka kita harus berupaya untuk mencari jalan bagaimana caranya diterima dakwah kita ini oleh masyarakat. Melembek, melunak, diundang acara-acara bid'ah, ya tidak apa-apalah daripada nanti ribut. Dikarenakan mereka ada da'inya, da'i yang tidak beres. Gimana lagi, tidak apa-apalah ngajar tempat kita. Daripada nanti kalau kemudian dai-nya tadi diusir, gimana dengan masyarakatnya? Dia kan orang pribumi. Masa kita usir, kita keluarkan langsung dari pesantrennya kita, kan tidak enak. Bagaimana nih dengan dakwah kita, dengan masyarakat kita? Oh bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Kamu dakwah itu untuk apa ya hadza? Apa kamu dakwah dalam rangka untuk mencari pengikut? Dalam rangka untuk mencari banyaknya pengikut? La ya hadza. Tetapi kamu dakwah dalam rangka untuk iqamatul hujjah, Kamu sampaikan hujjah kepada masyarakat kamu dengan cara yang baik. Mereka menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, itu bukan tanggung jawab Anda. Sebab hidayah dan taufik itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, orang-orang yang demikian modelnya takut lari pengikutnya, takut berkurang pengikutnya, takut enggak terima dakwahnya, ya begini akhirnya. Loyo. Menggigil kayak tikus got, enggak bisa berbicara tentang al-haq yang sungguhnya. Ketika menghadapi masyarakatnya yang terang-terangan menyisih sunnah, tidak berani ngomong dia. Ketika mendapati masyarakatnya terjatuh dalam kesyirikan, tidak berani dia memberantas kesyirikan. Melihat umatnya, masyarakatnya terjatuh dalam kebidahan, tidak berani membantah kebidahan tadi. Yang penting baik-baik hati nih. Yang penting api-api hati nih. Bagaimana baiknya? A3B2. Nah, istilahnya kita orang. A3B2, api-api hati nih. Bagaimana baiknya? Yang penting hatinya baik, sebagaimana ayatnya lah. Enggak usah ribut. La haula wala quwata illa billah. Maka ikhwan fillah na'udzubikumullah, orang seperti ini, orang yang tidak punya pendirian. Plin-plan. Masalah azan. Yang seharusnya sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tepat pada waktunya, enggak berani dia. Caranya bagaimana? Tengah-tengah. Ya, jadi kalau masyarakatnya apa namanya belakangan, nanti setengah jam lagi, nah tengah-tengah lah. Jadi yang ini azan, tunggu 4 jam baru dia azan. La haula wala quwata illa billah. Isyada. Dakwah model apa ini Pak De? Ada dakwah menjadi pengikut ya. Dan itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dakwah tu ya ikhwan, sampaikan dalam rangka nasihat. Sampaikan dalam rangka iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah Allah Taala kepada masyarakat kita dengan cara yang baik, dengan dasar yang jelas Al-Qur'anul Karim, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat, diterima alhamdulillah. Enggak diterima enggak ada masalah. Yang penting kita upayakan dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, dengan tenang, dengan khudu, enggak frontal, enggak dengan kekerasan, bukan dengan cara bombing, bom sana, bom sini. La, dengan akhlak yang bagus ila akhirihi, urusan menerima itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dakwah kita dari sikap-sikap tikus got kayak tadi itu. Dan menyelamatkan para duat kita, para dai-dai kita dari prinsip-prinsip tamyi' yang membuat dakwah ini khana fi tinazakumullah menjadi kafur. Enggak jelas mana dakwah salafiyah, mana adat istiadat tempat. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.